Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ihwati fillah, a'azani wa a'azakumullah, wa rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas seluruh nikmat yang kita rasakan, terkhusus yaitu nikmat al-hidayah bil Islam, hidayah dalam Islam, dengan kita senantiasa tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mensyukuri nikmat tersebut maka Allah Subhanahu wa taala dengannya kita diberikan keistiqomahan di dalam hidayah fil Islam, sehingga senantiasa kita mendapatkan petunjuk dalam sisi-sisi kehidupan ini hingga akhir nanti, hingga kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwati fillah, a'azani wa a'azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Perhatian terhadap kedudukan hati ini adalah suatu perkara yang harus kita utamakan dalam rangka untuk senantiasa memperbaiki daripada hati tersebut, dikarenakan al-qalb ataupun hati itu adalah amirul badan, adalah pimpinan daripada badan ini, maka dengan salahiyahnya qalb, baiknya hati, yasluhul badan, maka baik pula dari badan-badan kita, artinya aktivitas kita. Wabifasadih, dengan rusaknya al-qalb, hati, maka demikian pula akan rusak daripada badan tersebut di amalan-amalan badan kita. Ihwati fillah azani wa azakumullah, dan hal ini tertuang di dalam sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari salah satu hadis ya. Sebagaimana hadis yang tersebut dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, pada potongan hadis pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwa pada setiap jasad maka terdapat daripada mudghah, yaitu sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, maka apabila baik hati seseorang itu, maksud daripada salah, salahul qalb, yaitu idza salahat bil imani wal ilm, yaitu apabila baik dengan iman dan al-ilm, dengan ilmu atau ma'rifah, salaha al-jasadu kulluh, maka baiklah seluruh daripada jasad tersebut. Apa makna daripada salaha al-jasad? Ay bil ikhlasi fil a'mal, yaitu keikhlasan di dalam setiap amalan. Itu maksud daripada solahal jasad. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita memiliki kepentingan untuk kemudian memperhatikan daripada keadaan hati? Baik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum, tidaklah melihat kepada bentuk daripada jasad-jasad kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan hanyasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian yang dibuahkan dari keadaan hati tersebut. Apakah amalan itu baik ataukah yang dipenuhi dengan keikhlasan tadi yang muncul dari kebaikan hati. Baik. Sehingga al-qalbu ataupun hati itu adalah mahalu nazarillahi minal abd, tempat daripada penglihatan Allah dari seorang hamba. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak di dalam ahadis as-sahihah telah menghabarkan terkait dengan al-qulub, bahwasanya hati itu adalah al-malik, yang menjadi amir ataupun pimpinan daripada badan tersebut. Hati merupakan mahalu ma'rifatillahi wa mahabbatih, tempat mengenal Allah, mencintainya, tempat yaitu seorang hamba memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sana, dalam hati tersebut, juga merupakan tempat harapan bagi seorang hamba atau setiap hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hati merupakan mahalun niyyah, tempat daripada niat, yang dengannya, dengan niat tersebut, tasluhul a'mal wa tuqbal. Dikatakan amalan seorang itu baik dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tergantung kepada niatnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, ya, innamal a'malu bin niyat wa innamalikulli mri'in ma nawa. Hanya saja amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap individu itu dari apa-apa yang ia niatkan. Jadi dengan niat tersebut, sebuah amalan itu diterima atau ditolak atau batal, tempatnya adalah di dalam hati. Sehingga kita harus berkepentingan untuk senantiasa memperhatikannya, memperhatikan daripada kondisi-kondisi hati-hati setiap kita. Baik. Keadaan daripada hati seseorang, keadaan hati seseorang itu bahkan bisa dalam kondisi taksu, artinya mengeras, dan ini yang diistilahkan dengan qalbul marid, hati yang sakit, bahkan hingga menjadi mayyit, qalbul mayyit, hati yang mati. Kerasnya hati bahkan dikatakan kal hijarah au asaddu qaswah, bisa sebagaimana batu atau lebih keras daripada batu, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari rahmatnya, dari ketaatan-ketaatan kepadanya. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Hati yang demikian ini atau yang disebut sebagai qalbul qasi, la yantafi'u bitadzkir, tidaklah memberikan manfaat sekian daripada peringatan, wala yalinu bi mau'izah, dan tidak lunak dengan adanya nasihat-nasihat, wala yafqahu maqalah, ia tidak bisa memahami daripada ucapan-ucapan. Demikian keadaan ataupun kondisi hati yang sakit ataupun bahkan hati yang mayit. Dan penyebab daripada hati yang sakit itu sangat banyak. Yang seharusnya dengan apa? Peringatan-peringatan termasuk daripada asbab, a'zamu asbab, sebesar-besar sebab, dalinul qulub, lunaknya hati adalah qira'atul Qur'an wastima'uh, bacaan Al-Qur'an dan mendengarkannya. Artinya mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Atau dalam ayat yang lainnya, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Artinya termasuk daripada perkara yang melunakkan hati adalah qira'atul Qur'an wastima'u. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berzikirlah karena zikir itu akan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang beriman. Termasuk sebesar-besar perkara yang melunakkan hati adalah qira'atul Qur'an. Qira'atul Qur'an bitadabbur, mempelajari Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan memahami isian kandungan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga demikianlah termasuk daripada hati yang sehat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian lunak hati tersebutnya. Tidak sebagaimana atau bahkan Allah nyatakannya terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'a min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an atas sebuah gunung, "La ra'aitahu khasi'an mutasaddi'a." Maka sungguh kalian akan melihat khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah, tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kondisi hati-hati yang sehatnya adalah yang senantiasa kemudian lunak dengan bacaan Al-Qur'an. Taib. Hati yang dihidupkan dengan peribadatan, atau hati dalam kondisi memiliki rasa khusyuk dan tunduk, lebih-lebih di waktu sahur, di waktu sahur. Kemudian hati yang nyaman ketika bermajelis dengan orang-orang saleh, hati yang pelakunya atau yang pemiliknya diam atas suatu perkara yang tidak memberikan kemanfaatan. Hati daripada seorang atau pemilik hati yang menjauhkan dari ahlul jahl. Dan demikian pula hati yang meninggalkan al-khawd finnas, berbicara tentang keaiban-keaiban manusia yang lainnya, yang menjauhkan atau meninggalkan perkara-perkara yang menghancurkan daripada lisan, karena ia tahu bahwasanya termasuk daripada yang menjerumuskan ke dalam api neraka karena sebab apa yang dihasilkan oleh lisan. Hati yang terjauhkan dari yang terjauhkan pelakunya dari ghibah, dari namimah dan al-haud finnas, berbicara tentang keaiban-keaiban saudaranya. Hati yang dipenuhi dengan zikrullah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa kondisi daripada sehatnya hati. Yang tentunya setiap daripada individu kita juga harus mengetahui tentang sebab-sebab yang mengeraskan daripada hati. Di antaranya adalah al-insighalu bid-dunya wal-inqida bimadhahiriha wa tafakkur bimaladzatiha, yaitu tersibukkan dengan perkara dunia dan tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia dan senantiasa berpikir tentang kelezatan-kelezatan dunia. Ini termasuk daripada perkara yang menjauhkan ataupun yang mengeraskan daripada hati seseorang. Dan di antaranya pula adalah qillatu irtiyadil masajid wal julus fiha wa sarafa aktsarul waqt fi talabid dunya wa tamattu biha. Sedikitnya adanya keterkaitan dengan aktivitas masajid dari thalabatul ilm, bermajlis dengan para ulama ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya, dan menggunakan mayoritas daripada waktunya fi talabid dunya wa tamattu' biha, dalam mencari dunia dan demikian pula bersenang-senang dengan perkara dunia tersebut. Baik. Dan termasuk perkara-perkara yang mengeraskan daripada hati, dari hal yang lainnya ya. Kasratul mizah, madhahak. Banyaknya candaria. Dan demikian pula banyaknya tertawa. Maka wajib bagi seorang muslim untuk kemudian memperhatikan hal tersebut. Kemudian perkara-perkara yang lain yang mengeraskan hati, al-ma'akil wal-masaribu al-muharramah, mengkonsumsi makanan-makanan dan demikian pula minuman-minuman yang muharramah, yang diharamkan. Lianna taghriyataha khabisa. Kenapa? Dengan mengkonsumsi daripada makanan-makanan yang dihasilkan dari suatu yang haram, itu adalah khabisa, suatu yang jelek. Wasaruha sayyi'ah, dan demikian pula pengaruh terhadap hati itu sangat besar. Tidak hanya keterkaitan dengan hati seorang, namun juga akan berpengaruh terhadap akhlak dan suluk. Akhlak dan demikian pula perilaku daripada keseharian. Sehingga sebagaimana secara umum Rasulullah SAW menyatakan, "Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Apabila hati itu baik, maka baiklah anggota badan tersebutnya, dan jika rusak, maka rusaklah anggota badan tersebut, artinya aktivitas kehidupannya. Wa taksulu ani ta'ah, dan berpengaruh pula terhadap sikap malas untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, dan tentunya sebaliknya, ia rajin dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah diakibatkan karena satu sebab perkara yang bisa mengeraskan daripada hati, yaitu al-ma'akil wal masarib al-muharramah, yaitu makanan dan minuman yang diharamkan. Baik. Kemudian termasuk perkara yang harus kita ketahui, dari perkara yang mengeraskan hati, dan kondisi yang demikian itu menunjukkan tentang sakitnya hati seseorang, musahabatul asrar wal usah wa mukhalatatuhum, adalah bersahabat dengan al asrar wal usah wa mukhalatatuhum, berteman atau bersahabat dekat dengan al asrar, para pelaku kemaksiatan. Fa innal mar'a manjalisu. Karena apa? Seorang itu tergantung kepada siapa yang menjadi teman duduknya. Sehingga di dalam mengenali seseorang, cukup kita bertanya tentang kepada siapa ia berteman. Al-mar'u ma'adini khalilih. Seorang itu bersama dengan teman dekatnya. Baik. Hingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wala takunu kalladzi kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah lupakan mereka atas diri-diri mereka, ulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Ihwati fillah azani wa azakumullah, ya. Demikian setiap muslim wajib berkepentingan untuk senantiasa menengok kepada hatinya, untuk senantiasa menghisab pada hatinya. Apakah sebagaimana kita sebutkan di atas, seorang yang ketika dibacakan Al-Quran kemudian ia lunak hatinya? Taib, karena termasuk sebab baiknya hati seorang adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan memahaminya. Taib, dan hal yang selainnya yang menjadikan asbab baiknya hati adalah khala al-batan bitaklilil akal, yaitu mengosongkan perut dengan menyedikitkan makanan. Ini termasuk upaya. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan, bukan seperti itu. Namun lebih banyak mengosongkan daripada perut dengan mempersedikit al-aql, karena termasuk daripada sebab kemalasan. Dan ini sebagai nasihat para ulama kita, siapa yang banyak makan maka sungguh dia akan banyak minum, dan siapa yang banyak minum maka dia akan banyak malasnya, dan siapa yang banyak malas dari ketaatan tentunya maka dia akan banyak merugi. Dan termasuk sebab sehatnya hati adalah qiyamul layl bil ibadah, menjaga yaitu qiyamul layl ataupun sholat malam ya. Kemudian mujalasatus salihin ya, yaitu duduk-duduk dengan orang-orang saleh, artinya senantiasa bermajelis dengan orang-orang saleh. Dan diantaranya pula adalah as-samtu amala ya'ni, diam terhadap perkara-perkara yang tidak ada kepentingan. Karena sebagaimana kita jelaskan di atasnya, bahwasannya sebagaimana kata Rasulullah SAW, hal yakubbun nas ala fin nari ala wujuhihim illa bi alsinatihim bi hasait alsinatihim. Bukankah sebagaimana tersebut dalam hadis Mu'ad, ketika beliau bertanya apakah manusia akan dihisab atau diadab dengan lisan-lisan mereka, maka Rasulullah menyatakan, bukankah manusia akan dimasukkan ke dalam api neraka dengan wajah-wajah mereka dan ubun-ubun mereka? Bukankah karena hasil daripada lisan-lisan mereka, hanya buah daripada lisan-lisan mereka? Taib, sehingga hati yang sehat itu adalah yang meninggalkan al-kalam, ucapan yang mengandungi kesyirikan yang pertama, kesyirikan kepada Allah. Kemudian menjauhkan daripada al-kadzib, iyyakum bil kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah dari kedustaan, karena dusta itu akan menyeret kalian kepada al-fujur, perkara-perkara kejelekan yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefaziran itu akan menyeret kalian ke dalam api neraka. Sehingga berapa banyak Rasulullah SAW memperingatkan terkait dengan al-kadzib, karena memang dusta adalah sebagai mukaddimah, sebagai pembuka dari pintu-pintu kejelekan yang selainnya. Kemudian terkait dengan menjaga lisannya adalah menjauhkan dari ghibah yang tidak ada haknya untuk dibicarakan, dari kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita yang harus kita tutup kejelekan tersebut. Demikian pula namimah, dan hendaklah kita penuhi lisan-lisan kita itu dengan ucapan kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Dan demikian pula zikrullah. Demikian pula suka memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, yang semuanya itu terkumpul pada wasiat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, dan kalau tidak, hendaklah ia diam. Maka hanya hati yang salih, hati yang sehat, yang dipenuhi dengan perkara-perkara kebaikan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mungkin ini bisa saya sampaikan ya, karena masih ada lagi materi selanjutnya dari Ustadzuna Ayub Safruddin Hafidhullah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Apabila ada salah dan bila ada benar, itu datangnya dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.